Subhanahu wa Taala yang telah sekali lagi memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada malam ini untuk kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, dan kita membacakan tafsirnya yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Aisyah ataupun Aisyah bin Tafsir, dan juga beberapa tambahan yang ada kita ada daripada ulama-ulama berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat itu. Dan kita telah membaca pada minggu lepas ataupun dua minggu lepas ayat-ayat Al-Baqarah berkenaan dengan Bani Israel, yang mana mereka telah menulis dengan tangan mereka Al-Kitab, iaitu Kitab At-Taurah. Kemudian mereka berkata kepada orang ramai bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang sedikit. Maka Allah SWT mencela mereka dan telah mencela juga perbuatan mereka dan juga apa yang mereka dapatkan ataupun hasilkan. Dan mereka-mereka juga, yakni Bani Israel ini, berkata bahawa dosa-dosa yang mereka lakukan ini hanyalah sedikit sahaja, dan kalau mereka dihukum oleh Allah SWT untuk masuk neraka, mereka tidak akan masuk melainkan untuk beberapa hari sahaja yang boleh dikira. Kemudian Allah SWT telah mengingkari kata-kata dan dakwaan mereka itu dengan mengatakan bahawa apakah, dengan pertanyaan apakah mereka telah membuat janji dengan Allah SWT ataupun mereka sekadar mengatakan sesuatu atas Allah SWT dengan tanpa ilmu. Jadi Allah SWT kemudian telah memberitahu sebuah kaedah yang umum, orang siapa yang telah membuat kesalahan, sebuah dosa, dan dosa-dosanya itu telah menyelubunginya, yang meliputinya, maka mereka itu akan tergolong ke dalam ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita juga telah menafsirkan arti dosa-dosanya meliputinya, artinya tidak tinggal daripada amalan baik mereka itu sehingga ditenggelami oleh dosa-dosa yang terlampau banyak. Dan ayat berikutnya, ayat 82 hingga 86 dalam kitab muka surat 146, Allah SWT telah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, alladzina amanu kasabu amal salih, mereka itu penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, iaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu, wahai Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian dari Al-Kitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak dengar dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Jadi ayat-ayat yang berikutnya berkenaan dengan sifat-sifat Bani Israel yang tercela. Sebelum itu Allah SWT memulakan ayat-ayat ini dengan menyebutkan golongan kedua yang berlawanan dengan golongan yang pertama. Golongan yang disebutkan tadi iaitu Bani Israel yang menjual ayat-ayat Allah SWT, menambah-nambahkan ayat-ayat Allah SWT, menulis dengan tangan mereka sendiri, dan mereka itu adalah penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah kemudian menyebutkan pula tentang orang-orang yang gembira, orang-orang yang berjaya, iaitu orang yang beriman, beramal soleh. Maka mereka-mereka itu adalah ashabul jannah. Jadi yang beriman itu adalah mereka yang membenarkan akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati mereka, dan apa yang wajib diimani, yakni itu rukun-rukun iman antaranya, mereka beriman dengan perkara itu semuanya, dan mereka beramal dengan anggota badan mereka. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa'amilu solehat, jadi artinya iman kalau ada dicampurkan dengan, digandingkan dengan wa'amilu solehat, artinya iman ini iman yang khusus dalam hati. Sebab kaidah mengatakan kalau lafaz itu ataupun kalimah itu dia mempunyai makna yang lebih daripada satu, umum, dan juga ada kali ada maknanya yang khusus, bila dia sendiri dia mempunyai makna yang umum, semua makna dia boleh berikan. Tapi kalau dia bercampur dengan satu lagi kalimah yang kongsi dengannya bahagian daripada maknanya, maka ketika itu maknanya bukan makna umum lagi, maknanya adalah makna yang khusus. Contohnya seperti dalam ayat ini, wallazina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman. Dan kita tahu bahawa definisi iman adalah orang yang membenarkan dengan hati, yang berkata-kata dengan lisannya, mengikrarkan dengan lisannya, dan juga dia membenarkan atau beramal dengan anggota badannya. Jadi yang akhir sekali itu adalah dia beramal dengan anggota badannya, dan beramal itu sebahagian daripada iman. Ini makna iman secara umum. Kemudian kat sebelahnya itu pula wa'amilu salihat, dan mereka-mereka ini beramal salih dan beriman beramal salih. Bahawa amal salih itu sebahagian daripada iman. Jadi yang iman tadi dia cuma makna khusus, tak masuk kat situ amalan dengan anggota badan. Jadi waladina amanu wa'amilu salihat, dan beramal amalan yang salih. Jadi, amalan yang soleh bukan setakat amalan itu dianggap soleh, dianggap baik oleh pelakunya, ataupun orang menganggapnya perbuatan yang baik, dia bukan pasal apa yang awak rasa baik ataupun apa yang masyarakat rasa baik. Kalau kat tempat awak perkara ini baik, maka baiklah dia, itulah amalan soleh. Maka yang sebenarnya amalan soleh, apa yang dianggap soleh daripada syariat. Syariat yang menetapkan apa amalan yang soleh, apa yang amalan tidak soleh. Dan selalunya amalan soleh itu adalah perkara-perkara yang makruf, yang juga dianggap soleh, yang juga dianggap baik oleh manusia. Dia biasanya tak akan datang dengan satu perkara yang bertentangan dengan arif ataupun adat manusia. Namun demikian, bila ada perselisihan, percanggahan antara adat manusia dengan syariat, maka kita akan tolak adat manusia itu, kita akan gunakan, kita akan berpegang kepada syariat. Jadi syariatlah hakim, hakim yang terakhir apakah amalan-amalan yang soleh ataupun tidak. Kemudian melaksanakan amalan soleh itu, nak kata dia amilus solihat ataupun tidak, hendaklah dia beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, baru dia jadi amalan yang soleh. Jadi dia bukan hanya niatnya soleh saja, perkara tersebut memang dianggap soleh oleh syariat, cara nak mengamalkannya mestilah dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jika caranya adalah khusus, spesifik, mulanya dengan gini, pertengahannya macam gitu, dan kemudian akhirnya macam gini, maka hendaklah kita lakukan macam tu. Persis bagaimana yang diamalkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti solat, seperti puasa, haji dan sebagainya. Tetapi kalau amalan tersebut tidak ada amalannya daripada ataupun tidak ada perinciannya secara spesifik, yang ibadat-ibadat yang umum, buat baik kepada jiran, macam mana buat baik kepada jiran? Spesifiknya tak ada. Jiran ada macam-macam keperluan dia dan macam-macam kita katakan situasinya. Maka yang itu dikembalikan kepada kita. Nak buat baik macam mana? Ini mudah. Jangan pula kita kemudian tu buat baik pada jiran mesti macam gini. 1, 2, 3, 4, 5. Tak perlu nak pergi sekolah, nak kena belajar macam mana nak buat baik dengan jiran. Yang penting umumnya macam mana? Jiran tu ada hak-haknya. Jiran yang paling tinggi haknya adalah jiran yang ada talian kerabat dengan kita. Dia orang yang beriman, dia ada talian kerabat dengan kita. Yang bawah sikit, dia adalah jiran yang beriman. Bawah lagi sikit, dia adalah jiran yang ada tali kerabat tapi dia tak beriman. Dia yang jiran juga. Dan akhir sekali, jiran yang bukan Islam dan jiran yang tak ada tali kaum kerabat dengan kita. Itu pun jiran juga. Jadi semua ada hak-haknya, tetapi dia berbeza-beza. Dan maknanya kalau ada jiran yang lebih tinggi haknya, kita kena lebihkan buat baik dengan dia. Itu saja. Caranya adalah dengan apa yang patut, apa yang sesuai. Kemudian ada juga ibadat-ibadat yang tidak khusus juga. Tidak khusus. Contohnya Allah SWT menganjurkan, bahkan memerintahkan kita orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran kathira. Sebutlah Allah ataupun ingatlah Allah zikran kathira, dengan sebutan ataupun dengan ingatan yang banyak, kathira. Tak disebut pula dalam Quran macam mana punya banyak, yakni berapa banyak, 1,000, 2,000, juta, berapa kerap dan sebagainya. Bukan banyak saja, maknanya berapa kerap tu pun banyak juga. Tak disebutkan. Dalam sunnah dia disebutkan. Tidak. Yang spesifik-spesifik lah. Yang lain semua ya umum. Jadi bagaimana kita nak amal? Nak jadikan dia sebagai amal solehat. Jadi dengan kita umumkan dia macam mana dia. Dia diperintahkan. Dia diperintahkan secara umum. Ingat Allah banyak-banyak. Sebut Allah banyak-banyak. Kita pun sebut Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Tanpa had. Tanpa waktu tertentu. Tanpa cara tertentu dan sebagainya. Tak boleh. Bila benda tu umum, kita amalkan secara umum, tak boleh khususkan. Khususkan pun dah tak boleh. Macam yang tadi solat tu khusus, tak boleh nak umumkan ikum waqam solat. Dan mereka itu mendirikan solat. Jadi kita pun nak umum dia. Jadi dirikan solat tu ada sujud, ada diri, ada rukuk. Ha. Itu dah kira solat. Macam sebagian orang yang kata kan, dia tak nak pakai hadis, dia nak solat secara umum saja. Itu tak boleh sebab dia ada spesifik. Jadi kalau betul yang umum, awak nak khususkan pun tak boleh. Sebab apa? Itu bukan datang daripada syariat Nabi SAW. Kalau ada spesifik, mesti datang daripada Rasulullah SAW. Jadi maksudnya, wallazina amanu, orang yang beriman, dengan hati mereka membenarkan apa yang datang daripada Allah SWT, akan didatangkan oleh Rasulnya, dan segala yang wajib diimani. Kerana apa? Iman itu ada dua macam. Satu iman yang wajib, mesti iman. Tak beriman dengan benda yang wajib ni, awak bukan orang beriman. Satu je awak tak beriman, dengan perkara yang wajib diimani, awak tak beriman lagi. Awak belum beriman, awak kafir. Bahaya. Antaranya rukun-rukun iman. Tapi bukan tu je, banyak lagi awak kena beriman. Dan kemudian ada lagi satu jenis iman yang tidak wajib. Tidak wajib. Maknanya, kalau awak tak beriman lagi dengan perkara itu, belum lagi beriman lagi dengan perkara yang wajib, yang tidak wajib ini, awak masih beriman. Awak belum lagi terkeluar daripada beriman. Macam imam beriman dengan Imam Mahdi misalnya. Beriman dengan turunnya Nabi Isa AS. Itu tak termasuk di dalam iman yang wajib. Ia maknanya tak. Tak maknanya orang baru nak masuk Islam, orang mesti nak ajar, mesti percaya pada Imam Mahdi ya. Mesti percaya pada Nabi Isa nak turun ni semua ya. Percaya pada Dajjal, tak mesti lah nak ajar dia semuanya, tak perlu. Tetapi bila dah sampai khabarnya kepada dia, maka dia wajib beriman dengannya. Itu saja. Jadi yang asas ada, kemudian yang lain. Jadi sebab itu, kalau kita lihat, nak tahu mana satu ajaran betul dengan ajaran yang tak betul, tengok macam mana dia jadikan dia punya rukun-rukun iman dia. Kalau rukun iman dia mesti percaya pada syekh ni ke apa, mesti percaya pada jalan ni ke, ataupun ada benda-benda dia, ada punya keramat ke apa, mesti tak beriman dengan benda-benda ni, maka awak tak beriman lagi. Awak tahulah itu dah ajaran yang tak betul. Sebab ajaran dia buat oleh Nabi SAW benda ni je. Jadi kalau mesti ada salam-salam, lepas tu mesti ada dia punya apa tu, apa dia panggil, amalan-amalan tertentu dan sebagainya, ini tak ada ke dibawa oleh Nabi SAW? Tak ada kan? Jadi bila tak ada, kita tahu dia bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Macam mana pun dia cakap, salat dia datang daripada ni, naik atas, sampai syekh tu, sampai kepada sahabat, biasanya Ali RA, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah, macam mana ni ya? Hebat pun sanadnya, macamnya panjang pun dia punya gelaran-gelaran syekh-syekh dia tu semuanya, cakap tak maaf, ini tak ada datang daripada Nabi SAW. Kalau ada, mesti ada kat Sahih Bukhari ke Sahih Muslim. Ataupun mana-mana kitab sunan. Kalau tak ada, tak ada lah tu. Kenapa susah sangat nak taruh orang tak hafal? Kenapa dia hanya orang tertentu je yang tahu? Jadi sebab itu, ulama' menjadikan satu asas untuk kita pelajari hadis Jibril. Hadis Jibril tadi yang paling penting. Dia menyebutkan tentang ajaran Islam secara keseluruhan ni. Sebab kat situ ada Islam, apa tu Islam, apa tu iman, kemudian apa tu ihsan. Kalau ada lagi akan disebutkan. Kemudian bila apa ni Rasulullah bila Umar bertanya, ataupun Rasulullah SAW mengatakan, tahukah siapa tu yang datang? Mereka kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW jawab, hadza Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu agama kamu. Jadi dia ajarkan agama kamu dengan cara soal jawab tu. Jadi dia ajar apa? Agama. Jadi agama kamu adalah yang tadi tu, Islam, iman, ihsan. Itu asas rukunnya. Itu tak boleh ada apa-apa pertikaian. Mesti diterima oleh setiap orang Islam. Jadi nak ajar orang Islam, benda-benda ni. Yang lain-lain tu adalah benda-benda yang furu' ataupun cabang yang akan datang. Tak bermakna dia tak penting, tetapi dia di bawah. Jadi asas Islam adalah tiga perkara tersebut. Jadi, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, Jadi sebab tu orang beriman, beramal soleh, demi ganjaran besar. Tak macam orang yang golongan yang pertama. Mereka ini adalah ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah ahli syurga, penghuni syurga. Kita telah terangkan beberapa kali bahawa kalau ada sebut ashab, ashabul jannah atau ashabul nar, maknanya dia penghuni, dia takkan keluar-keluar daripada tempat tersebut. Hum fiha khalidun, kemudian dikuatkan dengan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kekal kita kalau tak apa ni, tak ingatkan diri kita, kita tak rasa. Maka kekal tu tak boleh kita bayangkan. Cubalah kita bayangkan, kita tak boleh dapat sampai itu, sebab apa? Tak pernah ada satu benda yang kekal yang kita nampak ataupun kita rasa satu benda yang kekal dalam hidup kita. Nikmat yang kita dapat kejap saja, betul tak? Kita kalau happy, suka kejap saja. Boleh happy je 24 jam, 1 minggu ke sebulan. Takkan punya. Kalau kita kenyang-kenyang saja, ada ke? Tak ada. Jadi kalau kita sedap dengan sesuatu benda pun, itu cuma kejap saja. Sedap buat kereta ke, nikmat baru ke, atau ada rumah baru, kejap je, lepas tu dah tak ada. Dia tak kekal. Itu tak dalam dunia. Walaupun dia pezat dia macam dia pada kita, rasanya takkan kekal. Jadi kalau boleh bandingkan ataupun ambil iktibar dengan nikmat-nikmat Allah di dalam syurga untuk orang yang beriman dan beramal soleh, dia kekal selama-lama, tak henti-henti, tak berhenti. Jadi apa saja mereka nak, mereka dapat kat dalam syurga. Jadi mereka tinggallah cita-cita je, inginkan aja benda tu datang. Macam itu punya nikmat. Dan tak ada kita katakan benda sama saja sampai bosan. Tak ada. Kalau sekarang ni, kalau asyik makan nasi kuah tu juga, walaupun sedap, apa dam dam biryani, dam ni, dam apa, macam-macam, macam mana yang sedap pun mula-mula tak pernah makan, lepas tu dah jadi sedap. Tapi kalau hari-hari kan situ muak lah. Tak muak. Eh, tarik ke yang awak punya favorite asyik tu ya, macam mana yang sedap pun mikir kan, akan bosan cari benda lain. Tapi nikmat Allah dalam syurga untuk orang yang beriman dan beramal saleh, dia tak macam tu, takkan bosan. Jadi demikianlah apa ni Allah kata kan, orang yang beriman beramal saleh bukan macam orang Yahudi, orang Bani Israel sebelum tu, dia kata kekal kat dalamnya selama-lamanya. Sebenarnya antara nikmat yang besar awak bersama-sama dengan orang-orang yang baik, itulah nikmat bagus lah. Itulah nikmat, nikmat besar. Kalau kita seorang-seorang pun kat syurga pun macam tak berapa best lah Tapi kalau sama-sama dengan geng dengan semua orang-orang baik-baik, orang-orang soleh, ulama-ulamanya, sahabat ke, kalau nasib baik lagi dapat jumpa dengan Rasulullah SAW, dengan Nabi-Nabi, itu je dah cukupnya punya nikmat. Yang lain buat tu nikmat lebih tinggi, dapat jumpa Allah SWT, dapat lihat Allah SWT. Tapi supaya tu berapa besar nikmat ni, lain tu dah tak, dah kira nikmat yang kecil. Lain tu semua kira kecil lah tu. Macam kat dunia ni, dia boleh ada macam-macam tu semua, tapi kalau kawan baik dia datang, dia punya happy, dia punya suka tu lah. Lain kan, rasa nikmat, rasa gembira. Itu kita dah tengok lah. Satu, kalau ramai datang, semua yang dia sayang, semua yang dia suka, alangkah, alangkah gembira. Jadi sebab itu ditunjukkan sebagai selalunya nikmat-nikmat di syurga ni dengan kumpulan secara kumpulan ulaika ashabul jannah. Mereka-mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah SWT sebutkan tentang golongan yang tadi, golongan Bani Israel pula, tentang sifat-sifat mereka, agar orang-orang yang beriman, yang nak ikut, nak cari petunjuk dengan Al-Quran ni di dalam dunia mereka dan agama mereka dan akhirat mereka, mereka ambil iktibar. Allah ceritakan, dan ingatlah ketika kami ambil janji misal, misal ni janji yang kuat, yang mengikat, bukan janji biasa, dia misal. Janji misal ni biasa kalau ikat binatang apa, supaya dia tak terlepas lari, itu namanya misal. Wa'idha khazna misa'a Bani Israel, janji yang kuat yang mengikat dari Bani Israel. Apa janjinya? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Pertama sekali, jangan kamu sembah melainkan Allah. Janji? Janji. Jangan sembah selain daripada Allah SWT. Jadi itu adalah janji pertama. Dan dia didahulukan, tidak syak lagi, adalah kerana dia adalah perkara yang paling penting sekali, iaitu dalam ibadat mesti sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Yang disebutkan dengan walidain, walid sebenarnya bapa saja. Jadi kalau kita nak terjemahkan, walidain ni dua orang bapa. Tapi manalah ada dua orang bapa? Mana mak dia kan? Dia sepatutnya satu bapa, satu mak. Tapi kenapa bahasa Arab cakap walidain dua bapa? Jadi dekat sini namanya tazlid faedah dalam bahasa Arab. Bila dah ada dua sama tu, jangan-jangan dia lebih kan salah satu orang daripada mereka. Tapi maksudnya adalah dua-dua sekali. Jadi walidain adalah bapa dengan mak. Macam qamarain, maknanya dua bulan, tapi maknanya matahari dan bulan. Dia lebih kan salah satu daripada ini. Wabil walidain ihsana. Jadi lepas saja sembah Allah SWT, tak sembah selain daripada Allah SWT, tak agungkan selain daripada Allah SWT, tak cinta dengan cinta yang khusus melainkan kepada Allah SWT, hendaklah buat baik kepada kedua ibu bapa. Itu sekali lagi, macam mana nak buat baik tak ditunjukkan. Ini kita dah terangkan. Jadi mukadimah yang tadi kita gunakan kat sini. Cara nak buat baik, ikut keadaan, ikut keperluan, ikut kemampuan. Kemudian wazil qurba, yang ketiga adalah janji ketiga, dan buat baik juga dengan kerabat yang dekat. Wazil qurba dengan kaum kerabat. Jadi mak dengan bapa dah tak masuk lagi dalam yang ketiga tu, iaitu kaum kerabat. Jadi dia selain daripada mak dengan bapa. Jadi siapa tu kaum kerabat? Ya, ini kaum kerabat daripada sebelah bapa, dan kaum kerabat daripada sebelah mak. Mak punya adik dan bapa punya adik-beradik, mak punya adik-beradik. Lepas tu mereka punya adik-beradik ini punya anak, yang ini sepupu-sepupu kita. Yang ini semua adalah kerabat. Jadi makin dekat, makin perlu kita buat baik dengan dia. Pasal mak dengan bapa dah dikhususkan, jadi selain daripada itu, yang ini pakcik dengan makcik, lebih kita dahulukan, lebih kita buat baik daripada dengan anak-anak dia, iaitu pupu-pupu. Lebih kita dahulukan pakcik dengan makcik misalnya. Jadi kena buat baik dengan mereka. Wal yatama, yang ini wal yatama, orang-orang yang yatim, ataupun lebih tepat lagi anak-anak yang yatim. Banyak orang yatim, tapi anak yatim kan sebenarnya yang disuruh buat baik ni. Istilah yatim adalah seorang yang belum baligh, yang telah kehilangan bapanya. Telah kehilangan apa? Bapaknya. Kalau kehilangan maknya, kita tak panggil yatim. Ini bahasa Arab lah. Mungkin kita lain eh. Kalau kehilangan dua-duanya, lebihlah dia yatim. Tapi yang penting bapaknya, dia tak ada bapa. Tengok macam mana Islam ni, dia datang dengan satu perkara yang spesifik. Awak tak suka tak dengan pasal, tapi macam itulah anak yatim. Definisi anak yatim yang tak ada bapa. Kalau dia ada bapa, kita tak panggil dia anak yatim. Dia tak masuk dalam bab ni sebenarnya. Sebab bapanya lah dalam Islam yang bertanggungjawab atas apa? Atas tarbiyah anak, atas nafkah dia. Bukan mak. Jadi bapa boleh panggil orang untuk ajar anak, boleh hantar dia kat mana-mana apa semuanya, dia bayar dan sebagainya. Kalau mak dia tak boleh jaga, ataupun mak dia bukan orang Islam, boleh kan? Jadi maknanya bapa yang hantar, yang cari kan untuk tarbiyah. Sebab tu tak ada masalah dalam Islam boleh kahwin dengan wanita yang bukan Islam, tapi dia mesti ahli kitab lah, Yahudi ke Nasrani. Kalau jadi bapa yang bertanggungjawab daripada mula sekali, daripada nak akikah, nak kasih nama, nak apa semuanya, sampai dia balik. Kalau dia tak ada bapa, maka dia akan kehilangan seorang yang menjaganya, walinya tak ada. Jadi dia jadi yatim. Jadi perlu dikasihani, perlu kita buat baik dengan dia, kena jaga. Dalam ayat Al-Quran banyak pasal anak yatim. Lagi-lagi kalau dia bukan lelaki, yang ni dia bukan anak lelaki tapi dia anak perempuan, lagi kena jaga, dia tak ada wali. kita jaga dia, jaga harta dia dan sebagainya. Wal masakin, dan juga buat baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin kat sini bila sendiri, maknanya dia masuk juga yang umum. Orang fakir pun masuk sekali, semua sekali. Ha. Kalau ada fukara kat situ, miskin lain makna dia. Tapi tak ada fukara, miskin aja seorang. Jadi maknanya miskin dah masuk fukara. Yang miskin ni semua orang yang kena kesian. Yang ni yang biasanya adalah orang yang tidak cukup keperluan hidupannya, keperluan hidupnya. Ini dia tak cukup hasilnya untuk hidupannya. Jadi yang ini semua kata Allah SWT, janji dia kepada Bani Israel adalah kena buat baik pada mereka. Jadi kita faham lah macam nak buat baik pada orang miskin dengan membantu mereka sedekah harta dan sebagainya, jaga keperluan mereka dan seterusnya. Jadi ada orang miskin, orang anak yatim. Ada anak yatim, orang miskin. Ada orang miskin dan anak yatim juga kerabat kan? Jadi lagi tinggilah dia punya hak. Kemudian Allah janji yang terakhir, Allah kata bukan terakhir. Allah kata lepas tu waqulu lin-nasi husna. Dan berkatalah, bertuturlah dengan manusia dengan husna, dengan baik. Jadi ini lain dengan yang tadi. Yang tadi buat baik, yang ini cuma cakap je dengan baik. Jadi selain daripada yang tadi, itu semua yang umum tu semuanya, Allah perintahkan Bani Israel untuk berkata-kata dengan baik dengan mereka. Sebab kalau nak buat baik betul-betul dengan tangan dengan apa semuanya, dia tak wajib macam yang tadi. Yang tadi dia punya tuntutan lebih. Jadi yang lain-lain tu buat dengan kata-kata saja. Dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang macam mana? Dengan husna. Kata-kata yang baik ni mesti mengandungi tiga perkara. Baru dia boleh jadi kata-kata yang baik husna. Yang pertama, yang paling penting sekali, makna dia mesti baik. Kita cakap apa pun, makna dia yang akhir yang dia faham pun mesti makna yang baik. Jangan cakap bunga sana bunga sini tapi dia punya makna menyakitkan hati. Macam orang kita yang pandai sindir-sindir ni kan, yang pandai beli-beli ni semuanya, cakap bukan yang baik tapi dia punya makna sakit. Bisa. Itu bukan husna. Jadi makna mesti baik yang akhir. Kemudian yang kedua, lafaz dia mesti baik. Kata-kata dia tu mesti baik. Dengan makna baik tetapi dia punya kata-kata semua tak bagus. Kata-kata dia kasar, keras, sesat lagi. Jadi tu bukan husna. Jadi kata-kata tu pilihlah kalimat-kalimat yang sedap didengar, yang senang orang terima dan sebagainya. Baik. Dan yang ketiga, cara menuturkan tu walaupun makna baik, walaupun kalimat dia cantik berbunga dan sebagainya, tetapi cara dia tuturkan tu dengan apa? Dengan kasar, dengan keras, dengan mengejek dan sebagainya. Jadi hai'ah dia, ini cara dia menuturkannya mesti dengan uslub yang baik. Jadi barulah dia jadi perbuatan atau kata-kata yang baik. Qulu lin-nasi husna. Dan ini juga satu perkara yang sebenarnya fitrahnya orang boleh buat. Tapi ada juga orang yang susah nak cakap baik. Jadi dia kena belajar. Dia boleh belajar. Macam mana tu nak cakap benda-benda yang baik? Dia tengok pada pembawakan dalam family. Kalau dalam family, kakak tu semua cakap kasar-kasar. Agak-agak anak tu dah besar, dia senang ke nak cakap baik-baik? Susah pun kan? Dia cakap kasar dengan bapak dia, dia cakap kasar, tak ada apa-apa. Mak dia cakap kasar, tak ada apa-apa. Adik-beradik dia pun cakap kasar-kasar. Dengan guru kat sekolah kasar, kawan kasar. Semua dia cakap dia tak ada macam tu je. Masa tadi dia ada macam tu. Yang macam tu, dia tahu dia nak buat, dia kena buat baik tu, kena cakap dengan baik-baik tu pun. Tapi tetap dia ada masalah nanti nak cakap dengan husna. Jadi yang macam ni dia kena latih balik lah. Dia kena pergi pola lah agaknya. Jadi ada art dia untuk cakap dengan kata-kata yang baik. Tetapi itulah, kalau orang tu, anak tu dididik dengan kata-kata yang baik daripada dalam family dia, dengan mak bapak semua cakap baik, dengan adik-beradik cakap baik, lepas tu dengan keluarga-keluarga semua. Nanti dengan orang luar kat sekolah, kat mana apa semua, bila nak cakap baik, oh senang aja dia nak amalkan benda ni. Aku dulu nasi, aku senang. Jadi kita yang main peranan, kalau kita ada anak-anak, maka kita kena didik diorang macam mana nak cakap dengan kata-kata yang baik. Yang ada orang tu jenak tapi dia tak biasa, sebab tak dilatih di tarbiah dalam dalam keluarga. Waqulu lin-nasi husna wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Jadi waqulu maknanya perintahkan, wa aqimus solah dan dirikan solat ni juga perintah. Dirikan solat, dirikannya maknanya sampai dia tegak berdiri. Macam mana solat tu boleh tegak berdiri? Bila kita laksanakannya dengan tuntutan-tuntutannya secara sempurna, iaitu dengan rukun-rukunnya secara sempurna, secara fizikalnya, dan juga dengan dengan makna, dengan khusyuk rohnya dalam solat tu, dan juga dengan perkara yang komplimenkan solat tu supaya dia tegak, iaitu dengan perkara yang sunat, solat-solat sunat. Itulah yang akan menegakkan solat. Jadi azan tu sebahagian daripada mendirikan solat sunatnya, format tu juga. Dan juga solat jemaah tu, kemudian solat sunat sebelum dan selepasnya, itu juga adalah perkara yang mendirikan solat. Jadi perintah mendirikan solat ni bukan setakat kerjakan solat, tak sama. Waf'alul solat tak ada, buatlah solat tak ada, tetapi dia suruh dirikan, yang ditegakkan solat. Kita waqimus solat. Jadi Bani Israel pun kena solat. Wa'atu zakat, dan keluarkanlah zakat. Nah, yang ini saya tak cakap aqimu zakat, dirikan, tegakkan zakat, tak ada. Diterukurkan je. Kan bila? Nah, di solat tu ada makna khusus. Kita kena tegakkan, dirikan dia supaya dia tak jatuh, ataupun dia tak miring, ataupun dia tak goyang, mesti tegak berdiri. Adapun zakat, kita cakap keluarkan saja. Kenapa beza perintahnya? Satu tegakkan, dirikan, satu keluarkan. Sebab nak keluarkan zakat ni, itu je dah cukup punya punya balak, punya ujian. Keluarkan je zakat, dah susah. Kalau dapat buat, dah cukup bagus. Awak dah laksanakan kewajipan. Sebab di dalam fitrah manusia ada sifat bakhil, ada sifat apa ni, terikut, tak nak keluarkan harta mereka. Lagi-lagi yang telah dia usahakan, susah dia nak keluarkan. Kalau orang kasi, mungkin dia boleh kasi, dia boleh keluarkan. Tapi dia punya sendiri susah payah, dia nak keluarkan, itu yang payah. Jadi Allah SWT perintahkan orang ramai untuk keluarkan zakat. Wa'atul zakat. Tak, tak disebutkan cara nak keluarkan zakat apa semuanya. Dan kemungkinan besar adalah detail tentang mengeluarkan zakat itu bersesuaian dengan syariat Bani Israel ketika itu. Sama dia punya perintah dengan kita umat Muhammad SAW, tapi mungkin bilangan jumlah nifas dan sebagainya mungkin berbeza dengan kita, eh? Jadi ada beberapa perkara kat sini, ada 7, eh? 8 8 janji yang Allah SWT ambil daripada Bani Israel. Sembah Allah SWT, tak syirikannya, buat baik kepada kedua ibu bapa, buat baik kepada kaum kerabat, buat baik kepada anak-anak yatim, buat baik kepada orang-orang miskin, berkata-kata baik dengan manusia, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Jadi ini janji-janji semuanya. Kemudian Allah kata, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Kemudian kamu berpaling, kamu tidak melaksanakan janji tersebut, melainkan sikit daripada kamu. Jadi ada tak yang buat? Ada, tapi sikit. Dan kamu berpaling, wa antum mu'ridun, yakni kamu selalu berpaling. Jadi kamu ingkar perbuatan-perbuatan ataupun janji-janji tersebut, dan kamu berpaling, yakni kamu terus tinggalkan. Dan janji dengan Allah SWT perkara tersebut kamu tinggalkan. Jadi yang tadi itu semuanya dia tak sembah Allah SWT, dia sirikan Allah SWT lah. Maksudnya dia tak buat baik dengan dua ibu bapa, maknanya dia kurang ajar, ataupun dia ingkar kepada dua ibu bapa. Dia tak buat baik dengan kaum kerabatnya, dia tak sambung silaturahim, dia tak buat baik pada anak-anak yatim, dia tak buat baik pada orang miskin, dia tak cakap yang baik, bahkan cakap yang kasar kepada orang ramai, dia tak dirikan solat, dia tak keluarkan zakat. Jadi awak nak faham, awak tengok dia punya lawan daripada perintah-perintah tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang disuruh ikanis, yang dia buat balik. Allah kata, sedikit saja yang buat. Kebanyakan dia tak buat. Kebanyakan tak solat, kebanyakan dia syirik dan sebagainya. Macam sama dengan umat kita, ya, umat Muhammad SAW. Wa'ankum mu'ridun. Jadi pengajarannya daripada ayat yang ini tidak lain tidak bukan supaya kita ahli Quran jangan jadi macam Bani Israel. Dan kita tahu setiap perintah ataupun setiap janji-janji yang disebutkan tadi, yang 8 tadi, semuanya adalah perintah juga kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tak pegang pada janji tersebut, tak tunaikannya, maka dia ada persamaan tadi dengan Bani Israel. Dia boleh kata dia anti Bani Israel, dia boleh bakar flag Yahudi ke apa semuanya, tapi sebenarnya perbuatan dia tak sama juga dengan Bani Israel. Macam mana nak menang dengan orang Yahudi dulu? Dia daripada sudut perbuatan makna sama juga dengan Yahudi. Baik, wa'id akharna. Kemudian Allah sebutkan sifat yang kedua ataupun kisah kedua yang Allah SWT pernah adakan, pernah berlaku dengan Bani Israel. Wa'id akharna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. La tasfikuna dima'akum, kamu tidak akan menumpahkan darah kamu. Itu dia punya terjemahan dia, ya. La tasfikuna dima'akum, jangan tidak menumpahkan darah kamu. Apa maknanya tumpahkan darah kamu? Adakah maknanya kita bunuh diri? Dekat tafsirnya apa? Bunuh orang. Tapi orang mana? Maksudnya adalah daripada kalangan kamu sendiri. Bani Israel bunuh Bani Israel, Yahudi bunuh Yahudi. Tak boleh. Itu adalah satu janji juga yang Allah SWT pernah ambil daripada Bani Israel. La tasfikuna dima'akum, jangan bunuh satu sama lain, jangan berperang antara satu sama lain. Jadi orang Yahudi dari dulu suka gaduh, suka perang, suka bunuh, membunuh antara satu dengan lain. Bukan orang lain, bukan orang luar. Macam sama juga dengan umat umat Islam. Perang ke tak habis antara satu dengan lain. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kamu keluarkan diri kamu. Ini disebutkan anfusakum. Diri kamu jangan keluarkan, kamu jangan keluarkan diri kamu daripada kampung-kampung kamu, daripada rumah-rumah kamu. Bila ini berlaku, kita keluarkan diri kita. Nah, ini kita keluarkan orang yang kita perangi itu apabila dalam keadaan perang. Jadi dalam peperangan, biasanya apa? Kita akan conquer kampung tersebut ke, kota tersebut ke. Jadi Allah kata apa? Jangan usir mereka daripada rumah mereka. Mana boleh? Tak boleh usir mereka daripada rumah mereka. Biarkan mereka tinggal kat sana. Itu satu janji. Jadi tak boleh berpecah belah. Tak boleh keluarkan halau mereka daripada tempat-tempat mereka. Kemudian kamu, kata Allah SWT, aqrartum, kamu berikrar. Wa antum tashhadun, dan kamu mempersaksikannya. Jadi benda itu kamu ingat, janji ini kamu selalu tahu, selalu ingat. Ini bukan benda yang kamu lupa apa semua. Kamu tahu, bila kamu buat tu, kamu tahu, kamu ingat, kamu saksikan. Jadi Allah kata apa selepas itu? Tumma antum haula, kemudian kamu wahai Bani Israel. Jadi haula ni i'rab dia adalah munada, iaitu panggilan. Kemudian kamu wahai, kamu wahai Bani Israel tu maknanya taquluna anfusakum. Pasal ada khilaf tentang i'rab haula, saya sebutkan yang rajinnya aja. Tumma antum haula taqtuluna anfusakum, kamu membunuh diri-diri kamu. Jadi janjinya jangan bunuh diri kamu, yakni kamu diri orang-orang sebangsa dengan kamu, seagama dengan kamu. Watukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kamu keluarkan sebahagian daripada kamu, yakni sebahagian daripada orang-orang yang kamu musuhi itu, daripada diyarihim, daripada kampung dan rumah-rumah mereka. Dalam keadaan tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan kamu tazaharuna alaihim, kamu tinggi ya. Dekat ni diterjemahkan sebagai bantu membantu. Tazaharuna bantu membantu. Ini maksudnya dalam tafsir lain dia ta'aluna alaihim, maknanya kamu conquer mereka, kamu tawan mereka, dan dalam tawanan tu apa saja yang mereka selalu lakukan bila dah dapat tawanan, mereka siksa ke, mereka torture dan sebagainya. Tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, dengan dosa dan dengan permusuhan ataupun penganiayaan, lebih tepat eh, bil ithmi wal udwan. Jadi bunuh secara maksiat dan juga ul-udwan secara penganiayaan. Jadi semua penganiayaan itu adalah satu dosa, tetapi tidak semua dosa adalah satu penganiayaan. Boleh ya? Semua penganiayaan itu satu dosa, tapi bukanlah semua dosa itu penganiayaan, melainkan penganiayaan terhadap diri sendirilah. Jadi kalau orang tu dia buat satu dosa, dia tak solat, dia tidak aniaya, melainkan diri dia sendiri. Tapi kalau orang curi atau benda orang, atau kalau orang bunuh orang lain, maka dia telah melakukan satu penganiayaan. Jadi perbuatan orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini adalah mereka telah buat dosa dan udwan dan penganiayaan. Ini bukan setakat dosa saja, tapi dosa dan udwan, dua-dua itu. Sebab Allah SWT bezakan dia, ismi wal udwan, betul-betul punya penganiayaan. Bangsa sendiri kamu bunuh, bangsa sendiri kamu keluarkan daripada rumah mereka, mana nak tinggal. Wa iyatukum, kemudian apabila mereka datang kepada kamu usara, mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, tufaduhum, kamu tebus mereka. Maknanya apa? Kalau ada orang nak tawarkan supaya dilibatkan tawanan ini dengan apa? Pampasan kan? Dengan tebusan harta benda ke apa? Ataupun tebusan dengan tawanan lain ke apa? Yang memang dia lakukan sekarang dalam peperangan, kamu terima pula. Dah tawan tu, kamu tebus dia dengan harta benda dan sebagainya. Tufaduhum. Sedangkan wa muharramun alaikum ikhrajuhum, sedangkan adalah haram atas kamu mengeluarkan mereka daripada negeri-negeri mereka, daripada kota-kota mereka. Jadi memang hukumnya dalam Taurat adalah kita bila ada orang nak tebus tawanan, mesti tebus wajib. Tak boleh simpan ataupun tak boleh bunuh dia. Yang itu dia mengikut. Tetapi yang mula-mula tu ambil tawanan haram tu, mereka tak jauhkan, mereka tak tinggalkan. Jadi itulah tanakut ataupun kontradiksi ini daripada Bani Israel. Sebab tu Allah SWT kata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada Al-Kitab, yakni daripada Taurat, dan kamu kufurkan dengan sebahagian daripadanya. Jadi yang kamu imani adalah tebus tawanan perang, dan yang kamu kufurkan adalah bunuh orang ataupun mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Jadi kata Allah SWT apa balasannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, dan tidaklah balasan, ada bukanlah balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Banyak arzalika minkum, siapa yang melakukan demikian daripada antara kamu, illa khizyun fil hayati dunia, melainkan kehinaan, kenistaan di dalam kehidupan dunia. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada kedahsyat-dahsyat azab. Jadi kat dunia hukum Allah SWT pada orang-orang yang beriman kepada sebahagian kita, mengkafirkan sebahagiannya, mesti akan dapat kehinaan dalam dunia. Apa maknanya dapat kehinaan dalam dunia? Tak akan dapat kemuliaan dalam dunia. Dan kemuliaan ataupun kehinaan ini, kalau kita lihat dalam dunia itu adalah daripada mata masyarakat, mata orang ramai. Kalau dia individu, orang lain, individu lain akan pandang dia hina. Kalau dia satu kumpulan, kumpulan-kumpulan lain akan pandang dia hina. Kalau dia satu negeri, negeri-negeri lain akan pandang dia hina. Itu makna dia. Sebabnya adalah balasan terhadap perbuatan mereka. Iman separuh-separuh. Bahagian yang mereka suka nak iman, mereka berimanlah, mereka amalkan dengan ajaran agama mereka. Mana yang mereka tak suka, suka ke apa, mereka tak nak amalkan, mereka kufur. Dan kita tahu bahawa perbuatan Bani Israel ataupun kekumpulan yang dilakukan tu adalah perbuatan. Apa mereka buat? Mereka bunuh. Apa mereka buat? Mereka keluarkan orang daripada negeri-negeri mereka. Itulah perbuatan. Perbuatan Allah kata kekufuran. Jadi dekat sini, hukum terhadap seseorang itu bukan hanya dengan etikot saja. Kadangkala kita hukum orang itu dengan perbuatan, dengan perbuatan. Jadi bila terlampau banyak sangat perbuatan itu berlaku daripada seseorang tersebut, maka boleh dihukumkan orang tersebut, iaitu hatinya ataupun etikatnya sama dengan perbuatannya. Dia tak buat itu banyak kali sangat, lalu sangat, melainkan kerana hatinya memang macam tu. Kenapa dia bunuh? Kenapa dia tetap keluarkan orang daripada negeri mereka? Kerana dia kufurkan perintah tersebut, pengharaman tersebut. Dan ini sebenarnya taktil, iaitu mengkafirkan orang ataupun membid'ahkan orang. Kadang-kadang ulama tak semestinya apa, panggil dia, berbual dengan dia, apa semua, cek dia punya hati, dia betul-betul ke tidak, apa semuanya. Kadang-kadang ulama tengok daripada situasi orang tersebut. Kalau 50 tahun kerja lain dia tak ada buat bid'ah, dia suruh orang pada bid'ah dia, apa semuanya, nak cakap apa lagi orang ni? Dan nasihatkan apa semuanya tak ada juga, orang lain tak henti dia. Jadi dia boleh hukumkan orang tersebut dengan ada bid'ah. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang tu sembah patung je, takkan kita nak cakap entah-entah dia sembah dia patung tapi dari hati masih Islam lagi, takkan nak cakap macam itu. Pasal dia haram tapi dia buat, takkan nak macam itu lagi. Dia koyak-koyakkan Musa ke, dia campakkan ke Al-Quran ke, takkan kita nak cakap lagi. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang boleh jadi kita hukumkan pelakunya dengan perbuatan saja, dengan perbuatan saja. Jadi yang ni Allah Alam, Bani Israel yang buat-buat benda ni semuanya adalah orang yang baca kitab, kitab Taurat mereka, Allah Alam. Dan mereka tahu bahawa hukum ni macam ini, maknanya benda ni masyhur, tak boleh bunuh orang Yahudi, tak boleh bunuh Yahudi misalnya, Yahudi tak boleh halau orang daripada negeri mereka misalnya. Misalnya ini adalah perkara yang amat diketahui, kemudian mereka lakukan, maka tentu sekali hukumnya adalah perbuatan tu menunjukkan akidah mereka. Sebab Allah kata, apa tu minu Nabi Ba'adil Kitab, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufurkan dengan sebahagian daripada ini. Jadi samalah dengan orang Islam, sama dengan orang Islam zaman ini yang selalu nak ikut-ikut Bani Israel, ikut-ikut Yahudi ini. Jadi yang mana yang senang, senang kan nak buat. Kalau semayang tu senang, senanglah. Puasa senang, senanglah dia. Zakat apa semuanya, mana yang susah dia nak buat, dia tak nak buat. Dia tak nak buat, dia tinggalkan. Nanti bab aurat ke apa ke, dan bab-bab benda-benda lain yang jelas haram di dalam syariat, orang tahu dan ijmak dah apa semuanya, tetap dia tak nak buat sebab tak suka ataupun tak sesuai dengan hawa nafsunya terus menerus. Ya, ini daripada kita tak cakap lah, tetapi kita lihat ni, kita dapati takut-takut Allah hukum dengan mereka sebagai apa? Sama macam Bani Israel yang beriman dengan sebahagian kita tetapi kufur dengan sebahagian kita. Itu yang bahaya. Kemudian balasannya adalah kehinaan dalam dunia. Mana boleh cakap pasal Islam apa semuanya, orang dah panggil koran masuk TV apa semuanya, tak tutup pun tak pasal. Cakap pasal Islam, gitu Islam teror modern apa semuanya, tapi perbuatan-perbuatan dia semuanya tak menunjukkan supaya orang Islam. Apakah dia beriman sebagian, dia tak pilih sebagian. Allah Alam. Kalau dia memang jenis orang jahil, tak pun juga. Jadi kalau orang yang tahu macam mana, keliling tu banyak ulama' semuanya macam mana. Jadi itu yang kita takut. Jadi dia akan sentiasa, mana ada orang nak respect tu, mana ada orang nak terima ni. Lepas tu kata Allah SWT tu kat dunia hari kiamat. Dan wa yaumal qiyamah. Qiyamah maknanya bangkit, hari kebangkitan. Dinamakan hari kebangkitan tu sebagai hari kebangkitan sebab orang akan bangkit daripada kubur-kubur mereka. Jadi orang yang kat kubur tu semuanya hari kiamat akan bangkit. Tapi bukan cerita hantu eh. Bukan cerita hantu. Tapi dia cerita seram. Semua akan bangkit. Jadi orang mati tu ingatkan dia nak tidur tu lama-lama. Dia dah buat cantik-cantik dia punya ceramik apa semuanya. Dah letak pokok je ni. Kapek kelas kadang-kadang sampai beribu-ribu. Ingatkan nak duduk tidur cukup lama-lama. Tak ada, dia akan dikejutkan. Terkejut dia kan, akan dibangkitkan. Dia akan keluar. Semua akan bangkit, semua akan pergi satu tempat. Jadi dinamakan hari kebangkitan tu hari kebangkitan kerana dekat situ lah, pada hari tersebutlah orang-orang akan dibangkitkan daripada kubur-kubur tu. Dan kita dah baca dalam hadis, manusia yang pertama sekali yang akan dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila dia bangun, dia nampak Nabi Musa AS. Kita dah baca dulu hadis Muslim. Sedang berpaus dalam pejang salah satu daripada tiangnya Arash. Jadi Nabi SAW tak tahu apakah dia bangkit sebelum aku ke? Apa yang pertama sekali dia bangkitkan? Tapi dia dah ada dah. Adakah dia bangkit sebelum aku ataupun dia diselamatkan, dimaafkan daripada dibangkitkan? Sebab dulu dia dah kena, dia dah ditengsan dengan oleh ataupun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada kisah dalam surah Al-A'raf, minta nak apa tu, nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak adalah dia dibangkitkan sekali lagi. Baik, jadi hari kiamat itu adalah hari dibangkitkan manusia daripada kubur-kubur mereka. Dan pada hari tersebutlah ditegakkan saksi-saksi. Ya dah, ditegakkan atau dibangkitkan orang ramai, maka akan ditegakkan saksi-saksi, dibangkitkan saksi. Macam-macam saksi akan jadi saksi atas awak ataupun untuk awak. Daripada saksi-saksi orang-orang, manusia dan sebagainya, sekarang bumi pun jadi saksi, ataupun anggota badan sendiri akan jadi saksi. Jadi tak boleh kita apa ni lari daripada hukum Allah SWT pada hari kiamat. Dan pada hari tersebut akan ditegakkan keadilan. Bila dah ada saksi baru boleh ada keadilan. Ini tak ada saksi, tak ada mahkamah, tak ada apa semuanya. Hukum yang mana boleh datang? Boleh datang keadilan. Awak riba lah kalau ada orang hukum awak tak payah nak trial. Kes yang sebut saja, awak dituduh gini-gini, awak tidak mati bersalah, hukumnya dia ini. Mana boleh? Betul? Adil tak macam tu? Takkan, takkan adil ni. Sebab tu kalau kita lihat mahkamah Allah SWT pun mesti ada apa? Ada kesnya, lepas tu ada bawa saksinya. Awak sebab ni aku lepas tu terpaksa ngaku, tak nak ngaku dengan mulut ni semua anggota badan semua ngaku. Saksi mana-mana. Jadi bila dihukum kan, dia tahu dia dihukum kan dengan keadilan. Bahkan sebelum dia dihukum tu, sebelum dia dihadapkan mahkamah, dia tahu dia dah salah. Tapi sekarang orang masuk mahkamah, relax je, lawyer bagus ni kan, kasih dia, insyaAllah menang. Dia tak takut. Banyak-banyak pun kena, dia boleh pusing sana, pusing sini dan seterusnya. Kes ni jalan berbulan-bulan. Macam-macam maklumat baru ada. Maklumat boleh tukar-tukar semuanya. Macam-macam zaman sekarang boleh dipercaya. Jadi hari yang betul-betul akan ditegakkan keadilan adalah pada hari kiamat. Hari wa yaumal qiyamah, kata Allah SWT, yang ini isbatkan akidah hari kiamat, yuraduna, mereka-mereka itu akan dikembalikan, dihadapkan kepada azab yang lebih dahsyat. Mula-mula kat dunia hina apa semuanya, dekat dalam akhirat yang qiyamah akan lebih dahsyat lagi, sebab dikafirkan sebagian kita. Dia tak cukup kan, kita kalau nak beriman dengan sesuatu mesti beriman sepenuhnya. Iman separuh-separuh tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah berkata, dan tidaklah Allah lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Dalam qiraat lain, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Tidaklah Allah lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Itu qiraat yang sahih. Maknanya tak ada, tak ada berubah apa. Jadi mereka, kalau mereka, balik kepada mereka. Kalau kamu, balik kepada kamu ahli kitab juga. Dan Allah SWT tidak leka. Ini satu sifat, yakni leka ataupun lalai. Dan wama-ama kat sini adalah manafiah, menafikan. Allah tidak lalai. Dan kalau kita ingat lagi dalam bab asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT, kaedah umumnya dalam Quran adalah mengisbatkan sifat-sifat Allah SWT. Allah SWT begini, sifatnya begitu, begini, begini, begini. Ada pun menafikan sifat-sifat Allah SWT bukan manhaj Al-Quran. Allah tak begini, Allah tak begitu, Allah tak begini, ini tak ada dalam Al-Quran. Jadi kat sini kita jumpa satu penafian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan memang ini tetap tidak bertanggung dengan kaedah tadi, bahawa dalam Al-Quran adalah isbat sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ada nafi ini macam mana? Jawab kita, penafian ini ada, di dalam penafian ini ada satu isbat, ada satu penetapan. Iaitu setiap penafian daripada sifat Allah SWT ada di dalamnya penetapan kesempurnaan lawan daripada sifat yang dinafikan tersebut. Kalau panjang sangat, senang cakap, kalau Allah ni dinafikan daripada Allah SWT, lalai kan daripada apa yang kamu kerjakan, sebenarnya dia menetapkan bahawa Allah SWT amat peka, amat mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dia tak akan ada penafian kosong-kosong macam itu, tak ada. Jadi mesti ada kat dalamnya satu isbat kamal bihi, kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Okay. Itu kaedah eh. Jadi kalau Allah SWT lalai, maknanya Allah SWT sentiasa tahu apa yang kamu kerjakan. Yang tadi semuanya tu, yang sebelum tu, yang disebutkan tentang Bani Israel, semuanya Allah SWT tahu. Kemudian Allah berfirman, ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Dan mereka-mereka itu membeli kehidupan dunia dengan dengan akhirat. Beli dunia, mereka jual akhirat. Yang ini mereka beli dunia dengan harga. Bi kat sini maknanya kaman, maknanya harga. Harga dia adalah akhirat. Wah, nak dunianya pasal, akhirat sanggup dia, dia tinggalkan. Sebab itulah mereka kafir dengan sebahagian daripada kitab Allah SWT. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Maka tidaklah dikurangkan azab daripada mereka, dan tidaklah pula mereka akan ditolong. Ini maknanya apa kalau azab tak diringankan daripada mereka? Macam mana nak ringankan azab daripada neraka? Satu, kurangkan sikit kadar azabnya. Lagi satu apa? Keluarlah daripada api neraka tu lah, pengurangan yang sempurna. Jadi maknanya mereka kurang daripada azab tu pun tak dapat, apa lagi nak keluar? Maknanya mereka akan kekal kat dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang kafir pada sebahagian daripada Al-Quran misalnya, sebahagian daripada As-Sunnah misalnya, mereka ni melangkah kafir, kekal kat dalamnya selama-lamanya. Hari kiamat, ahli neraka yang kekal kat dalamnya tu akan menyeru kepada khazanati jahannam, penjaga-penjaga neraka. Neraka ada penjaga-penjaganya, syurga pun ada penjaga-penjaganya. Penjaga-penjaga neraka tu malaikat lah, malaikat-malaikat. Jadi mereka kata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Dan berkata orang-orang yang kafir itu kepada penjaga pengawal-pengawal neraka itu, serulah Tuhan kamu mengurangkan daripada kami azab ini, yauman minal azab, satu hari saja daripada azab. Desperate. Maknanya mereka dah putus asa daripada apa? Daripada keluar daripada neraka. Dia tahu takkan nak minta keluar daripada neraka. Jadi itu mustahil. Jadi minta yang apa ni, kira nak tahun awal tu minta sikit kurang saja. Dia tak minta tok azab ni, dia minta kurangkan. Dan tak minta kurang satu bulan ni azab, juga tahun ni azab, minta satu hari ni kurang aja sudah. Sampai macam gitu sekali. Itu adalah kata-kata orang yang amat apa? Amat putus asa, amat putus asa, amat desperate. Dan amat tak tahan dengan azab api neraka. Sampai doanya ataupun seruan mereka kepada pengawal neraka perlu minta pada Allah SWT perkara tersebut. Siapa jawabnya pegawai-pegawai ataupun pengawal-pengawal neraka? Qalu awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka berkata, tidakkah sebelum ini telah datang rasul-rasul kamu dengan bayyinat, dengan penerangan-penerangan? Qalu bala. Mereka kata, bahkan mereka dah datang. Qalu fad'u. Kata mereka kepada mereka, sebutlah, mintalah kepada Allah SWT. Qalu fad'u. وَمَا دُعَاءُ كَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dan tidaklah doa, seruan atau permintaan orang-orang kafir ini melainkan dalam kesesatan. Ketika itu apa nak minta Allah SWT apa benda ni? Dah tak ada benda ni. Sebab bila Rasul datang dengan bayinat, ajak kamu, seru kamu, kamu tak nak ikut. Bila dah kena azab, sekarang kamu nak minta kepada Rasul ke, minta kepada Allah SWT, takkan diterima. Jadi demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang diazab di dalam neraka, yang mana ahlinya akan kekal kat dalamnya, mereka tak akan dikurang sedikit pun daripada azab. Tak ada ya? Ya? Kenapa tambah? Kurang tak ada ya? Kurang tak ada. Kalau Nabi lakum inna azab, sedahlah kami tambah kepadamu menaikkan azab. Maknanya kamu tak akan dapat menaikkan azab, tak akan ditambah. Maksud ditambah kat situ, so kamu cuma dapat azab saja, kamu tak akan dapat kurang. Itu maksud. Jadi itu adalah azab untuk ahli neraka yang kekal kat dalamnya. Ada pun orang-orang yang buat dosa daripada orang yang beriman, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka akan dikurangkan azab mereka. Macam mana? Mereka akhirnya akan dikeluarkan daripada api neraka. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Wala humni sarun. Tak ada orang akan tolong mereka. Jadi mereka punya ulama ke, mereka punya syekh ke, mereka punya patung dan sebagainya, tak ada yang akan datang tolong mereka. Tak ada ya. Kat dunia mereka puja, puji dan sebagainya. Mereka ingat selalu kan 24 jam gambar dia semua mereka simpan ke apa kan. Yang itu pun takkan datang tolong mereka kalau mereka dah masuk dalam neraka. Orang ya? Abu Talib. Itulah saya katakan kaedah umumnya akidah kita, semua orang yang kekal masuk neraka ni, orang-orang kafir musyrikin ni tak akan dapat kekurangan. Itu asal dia. Jadi kalau awak jumpa cerita-cerita khabar-khabar ada orang akan dikurangkan, asal dia tak betul. Kalau betul maknanya dia putus, dia tetap tak akan merubahkan kaedah umum. Jadi kita ada dua cerita tentang ada orang yang akan dikurangkan azab daripada api neraka. Satu Abu Talib. Siapa ya? Pakcik Nabi Muhammad SAW yang banyak tolong Nabi SAW di kota Mekah. Sebelum Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi yang itu ada cerita saja, ada khabar. Jadi oleh kerana khabar ini sahih, kita cek daripada Bukhari dan Muslim, dia adalah orang yang paling ringan azabnya di dalam api neraka. Itu pun azab dia apa? Dia pakai timpa daripada api neraka. Dia punya panas sampai menggelegak dia punya otak. Otak dia sangat menggelegak. Itu paling ringan nak cubankan yang berat-berat. Pasal dia banyak tolong Rasulullah SAW. Dia kurang saja. Kemudian lagi satu cerita yang ada orang yang akan, orang kafir yang akan diringankan azabnya pada hari kiamat adalah Abu Lahab. Betul tak? Ceritanya adalah sebab dia terlampau suka sangat, gembira sangat bila Rasulullah SAW dimauludkan ataupun dilahirkan. Jadi apa dia buat? Dia bebaskan hamba perempuan yang berikan cerita gembira kepadanya. Jadi oleh sebab dia gembira sangat, dilibatkan juga sangat dengan kelahiran Rasulullah SAW, Allah SWT pun meringankan azab daripadanya tiap-tiap hari Isnin. Jadi dia dapatlah minum air sikit. Pasal kat neraka tak boleh minum air, minum pun semuanya api juga, air dia pun api. Jadi dia seorang dapat minum air sikit daripada jari, daripada jari Allah berikan tiap-tiap hari Isnin. Jadi hadis tu kita cek dalam Bukhari pula. Dalam Bukhari. Tak apakah semua dalam Bukhari tu sah? Sahih. Ini kena cek sikit. Dalam Bukhari ni, Bukhari ni dibahagikan kepada dua bahagian dalam kitab Sahih Bukhari. Satu hadis-hadis yang asal dalam Sahih Bukhari. Ini Imam Bukhari tulis asal sebagai asal. Dia taruh bab dia, kemudian taruh sanad dia, dan dia taruh hadis dia yang menerangkan akan tajuknya tu. Itu asal. Kemudian nanti ada kat belakang-belakang tu, kat bawah-bawah dia tu nanti, dia akan sebutkan satu dua pendapat daripada sahabat ke ataupun hadis ke dan sebagainya. Dia bukan asal dalam kitab, tapi dia dalam kitab. Dia dalam kitab. Jadi ulama membagikan dia kepada dua. Yang asal tu semua sahih, tapi yang tambah-tambah tu kadang-kadang dengan tak ada sanad, kadang-kadang ada ta'lid, iaitu dengan sanad yang tergantung dan sebagainya, ataupun berkata Ibnu Abbas atau berkata itu dan sebagainya. Yang itu semuanya kata ulama bukanlah kata tak sahih, tetapi mesti diperiksa. Mesti diperiksa baru kita boleh hukumkan dia sahih ke tak, tetap sahih. Jadi macam kisah tadi adalah Sahih Bukhari bukan asal, tetapi adalah dalam yang bawah tu, yang cabang tu. Kemudian kisahnya sebenarnya tak ada sanad. Tak ada sanad. Dia cuma disebutkan bahawa ada seorang yang tak dikenali orangnya, dan secara zahirnya adalah orang kafir. Sebab dia mimpi dia daripada kerabatnya Abu Lahab. Dia mimpi dia nampak Abu Lahab. Dia tanya khabar, apa khabar kau Abu Lahab sekarang ni? Abu Lahab dah mati lah, dah masuk neraka kan. Oh, aku ni dalam keadaan yang teruk sangat, melainkan aku dapat minum air tu dan terjadi jemari tu pada tiap hari Isnin. Sebab aku memerdekakan seorang hamba perempuan yang ni dalam kelab apa, bila dilahirkannya Muhammad SAW. Jadi ini sanad ke bukan sanad? Bukan. Sebab sanad ni mimpi, mana boleh pakai mimpi. Kemudian orang tu pun kita tak tahu sahabat Abu Lahab, kata ada orang kafir. Jadi kan tak ada sanad. Jadi kalau begini kita boleh pakai tak? Ya, kita tak boleh. Sebab kaedah yang umum tadi, baru tadi baca Quran, fala yukhaffafu anhumul azab, mereka itu tidak akan dikurangkan azab. Walaupun dia minta kurang satu hari pun Allah tak kasih, takkan dikurangkan azab. Macam mana pula tak boleh dikurangkan azab? Itu asal dia. Yang tadi tu dengan sanad dia complete apa semuanya, lepas tajuk tu terus ajil dia tu kan. Nanti kat bawah tu ada lagi. Yang itu bukan. Kalau tak ada sanad yang tak asal, dia boleh kenal. Tapi macam mana pun saya buka ni perlu ada kunci dia jugalah. Namanya Fathul Bari tu, kitab yang kita sebutkan minggu lepas tu, Fathul Bari Muhadab tu, ada pembukaan Tuhan Al-Bari untuk Sahih Al-Bukhari, syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau tak ada Fathul Bari tu memang susah nak faham. Jadi dia akan sebutkan mana yang tak asal, mana yang tak asal, mana yang itu, yang ini dan sebagainya, macam-macam. Ya? Sahih Muslim. Sama juga. Kadang-kadang yang kita baca tu pun tambah. Riwayat. Asal dia dah ada pun. Lepas tu kat belakang dia ada riwayat. Kadang-kadang dia semua tambahan saja. Ni seluruh. Yang seperti ni. Tu kan asal. Anda dapatkan ke apa dan sebagainya. Jadi yang asal sahih insyaAllah. Semua jenis pertolongan umum. Tolong keluarkan daripada azab, diringankan daripada azab, syafaat termasuk daripadanya. Tak ada dapat apa-apa pertolongan langsung tu. Menunjukkan ketika itu mereka amat-amat memerlukan pertolongan, tapi tak dapat. Kita baca sikit makna ayat yang dalam kitab ni 82-86 secara umum. Rangkaian ayat-ayat ini masih berisi peringatan kepada orang-orang Yahudi. Yang dimaksudkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dia ada tiga golongan, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Akan peristiwa-peristiwa masa lalu, yang baik maupun yang buruk, yang terjadi pada para pendahulu mereka. Peringatan ini bertujuan untuk memberi petunjuk kepada mereka jika memang mereka sudi menerima petunjuk itu. Biasanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang Islam. Allah Ta'ala mengingatkan mereka pada ayat 83 tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Allah Ta'ala atas mereka dalam kitab Taurat, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan pengabdian kepada yang lain. Hendaknya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin. Hendaknya mereka menggunakan kata-kata yang baik kepada manusia, menegakkan solat dan menunaikan zakat. Tetapi kemudian mengutuk mereka disebabkan kelakuan kebanyakan mereka yang merosak perjanjian ini dan tidak mahu menepatinya. Pada ayat 84, Allah Ta'ala mengingatkan kembali tentang perjanjian yang khusus dibuatnya terhadap mereka yang tertuang di dalam kitab Taurat juga, bahawa orang Israel tidak boleh membunuh orang Israel lainnya dan tidak mengusirnya dari tanah negerinya secara semena-mena. Jika ada sesama Israel yang tertawan oleh musuh, maka wajib bagi yang lain untuk membebaskannya dengan cara apapun, dan tidak boleh sama sekali mereka membiarkan sesama temannya ditawan musuh. Allah Ta'ala menguatkan perjanjian ini dan mereka pun menyetujuinya dengan persaksian dan sumpah untuk tetap setia memegang janji. Pada ayat 85, Allah Ta'ala mencela mereka dengan keras kerana tidak memenuhi janji yang sudah mereka buat sendiri, di mana orang Yahudi membunuh orang Yahudi lainnya dan mengusirnya dari negerinya secara zalim dan semena-mena. Pada saat yang sama, jika ada salah seorang dari mereka yang tertawan musuh, maka mereka berupaya menebusnya dengan segala apa yang mereka miliki. Allah Ta'ala mencela perbuatan mereka ini yang meninggalkan satu kewajipan dan laksanakan yang lain atas dasar hawa nafsu mereka. Hal ini sama dengan orang yang beriman kepada sebahagian Alkitab dan orang-orang kafir kepada sebahagian yang lain. Dan atas dasar inilah Allah Ta'ala mengancam mereka dengan kehinaan dan kesengsaraan hidup di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Selanjutnya pada ayat 86, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa dengan perbuatan yang mereka lakukan itu berarti mereka membeli kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat yang abadi. Maka balasan mereka adalah azab yang pedih di akhirat, di mana tidak ada keringanan dan tidak ada pertolongan bagi mereka. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 82-86, yang pertama, diorang untuk selalu mengingatkan manusia dan menasihatinya tentang apa-apa yang menjadikan mereka memperoleh hidayah. Dan Allah SWT ingatkan Bani Israel. Jadi umumnya kita kena selalulah ingatkan manusia umumnya. Sebab dengan cara itulah mereka ingat dan mereka dapat hidayah. Yang kedua, kewajipan beribadat dan bertauhid kepada Allah Ta'ala semasa. Daripada ta'buduna illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah. Kewajipan berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi nombor nutang kaki 259 ada sebuah hadis Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung anak yatim, ada hubungan kekerabatan dengannya atau tidak, aku dan dia seperti dua jari ini dalam syurga. Sang perawi mengisyaratkan hal itu dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini dekat je, dua jari je dengan Nabi SAW. Kalau dia jaga, dia tanggung anak yatim. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu orang janda dan miskin sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi itu semua adalah daripada hadis-hadis Rasulullah SAW menggalakkan apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Yang keempat, kewajipan bergaul dengan sesama manusia dengan etika yang baik. Nota kaki 260 mengatakan, dengan menggunakan bahasa yang santun dan wajah berseri. Itu dia adalah termasuk dalam berkata-kata dengan yang baik. Yang kelima, umat Islam boleh tertimpa kehinaan hidup di dunia dan azab di akhirat apabila mereka melaksanakan bahagian tertentu dari hukum-hukum syariat dan meninggalkan bahagian yang lain. Nah, ini semuanya bila mereka boleh buat, mereka tak buat. Kalau mereka tak boleh buat dan mereka tak buat, tu tak termasuk dalam mengkafirkan bahagian Alkitab dan sebagainya. Jadi kalau masalah hudud dan sebagainya, itu kena tanya orang yang boleh buat, dia tak buat. Itu dia termasuk dalam ancaman seperti ini. Jadi orang tak nak buat, memang dia boleh buat tapi dia tak nak buat. Orang suruh-suruh buat, dia tak nak buat. Dan benda lain pula dia buat. Jadi ini semuanya pasal apa yang senang dia buat, apa yang dia suka nak buat, dia buat. Jadi kat sini, apakah dia beriman kepada sebahagian Alkitab kemudian dia kafirkan dengan sebahagian. Tapi untuk kita tak boleh hukum kan orang. Kita tadi cakap tadi daripada sudut lain, daripada sudut boleh hukum, tetapi bukan kita yang hukum. Boleh mereka dihukumkan dengan perbuatan-perbuatan yang terlalu banyak mereka lakukan yang menunjukkan akidah atau akibat mereka. Kemudian yang keenam, kafirnya orang-orang yang memilih-milih hukum syariat dengan melakukan apa yang cocok dengan kepentingan dirinya dan hawa nafsunya dan meninggalkan apa-apa yang tidak sesuai dengannya. Orang macam ini Allah kata kafir. Yang ketujuh, kafirnya orang yang tidak mau menegakkan agama Allah Taala dengan meninggalkan syariatnya dan tidak memperdulikannya. Orang yang tak mau tegakkan agama Allah, dia tinggalkan di paling kan, wa antum mu'ridun, maksud itu adalah orang-orang yang kafir. Tak ada yang tak sahih. Itu jawapan kita. Kalau yang awak cakap yang macam gitu, itu bukan asal. Itu bukan asal dalam Sahih Bukhari, bukan asal dalam Muslim. Memang ada yang tak sahih. Memang ada yang tak sahih. Tapi yang asal yang dia memang dia intend untuk sebagai dia punya asal kitab dia tu, tak ada. Dia memang dia hati-hati, dia pilih. Dia hanya pilih yang sahih kita masuk. Memang dia punya syarat yang dalam asal sahih Bukhari dan Muslim tu lah yang punya apa ni isi sahih. Disyaratkan. Yang ni syarat paling tinggi ni Bukhari dan Muslim. Lain-lain ulama, lain-lain kitab tak ada macam syarat Bukhari dan syarat Muslim. Dan antara Bukhari dan Muslim, syarat-syarat Imam Bukhari lebih tinggi daripada syarat Muslim. Kita kata kan, bagaimana yang dia punya ulama yang tulis tu, tidak lah, dia tidak macam tu. Yang ini sahih, dia memang. Yang lain dia tak janji. Yang lain dia tak janji. Jadi macam asal, macam tadi itu semua kan, dari kisah ke apa semuanya. Bukan asal. Cuma dia semuanya dalam satu buku. Jadi orang yang tak tahu ingatkan dia adalah dalam Bukhari. Dan ada orang pula, mungkin dia tahu tau kaedah ni. Sebenarnya yang kita cakap tadi bukannya benda baru. Tentang dalam Bukhari ada asal ada yang bukan asal ni, bukan benda baru. Orang yang belajar hadis pun tahu. Mungkin dia tahu tapi pasal dia nak kuatkan, nak menangkan mazhab dia, akidah dia ke apa semuanya, dia kata ni diwakilkan Bukhari ni, itulah dan ginilah dan sebagainya. So ada masalah. Dia lah pun pakai Bukhari juga kadang-kadang. Takat nak apa? Nak menangkan akan mazhab dia ni. Banyak orang pakai Sahih Bukhari ke Sahih Muslim. Takat nak menangkan pendapat dia, kemudian nak rendahkan dan nak kalahkan mazhab Al-Sunnah wa Jamaah. Jadi kita faham ni, kurang-kurang ni kita tahulah, kita kena hati-hati. Jadi macam itu tak mencacatkan ya? Tak mencacatkan lama-lama. Macam kitab Al-Quran dengan tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran semua betul, semua daripada Allah SWT. Tapi dalam tafsir semua betul ya? Jadi kalau orang kata ni tafsir ni kata macam ini, adakah maknanya Quran tu macam ini? Tak mestinya. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia tak betul. Dia hanya pendapat saja. Tak semua riwayat dia boleh betul, boleh tak betul yang digunakan oleh tentang kita. Ayat ini banyak digunakan oleh orang-orang yang kita katakan kuat semangat lah semangat terlampau kuat semangat, kerana dia lihat apa ni keliling dia tu banyak sangat kemungkaran, banyak sangat kerusakan. Kemudian perkara tersebut apa ni dia dapati bahawa ada orang-orang tertentu biasanya yang berkuasa tak lakukan. Jadi dia pun sedap menjelaskan ayat-ayat ni. Al-Fatuh minu nabi ba'adul kitab diwasab kuru nabi ba'ad, apakah kamu beriman dengan sebagian kitab, kamu kafirkan dengan sebagian kitab, pasti dia akan dapat kenaan kat dunia dan sebagainya. Terus dia ambil ni ayat-ayat ni, terus dia tampal dekat mana, dekat dahi-dahinya golongan-golongan tersebut. Sedap dia buat macam tu. Jadi kita katakan ini peringatan. Adapun Bani Israel, itulah hukumnya. Ayat ni memang ke atas mereka. Tetapi orang-orang lain, awak bukan boleh menang-menang ya, ambil ni dan taruh kat situ. Kalau nak ingatkan mereka, nak nasihatkan mereka, ni antara ayat-ayat yang patut kita gunakan untuk ingatkan mereka. Tetapi untuk hukum dengan ayat ni kepada orang-orang tertentu secara spesifik, pemerintah sekian lah ataupun menteri sekian lah dan sebagainya, itu tak salah. Itu bukan satu perkara yang digunakan oleh Islam. Mengingatkan satu perkara, menghukum dengan satu perkara. Kita punya tujuan adalah, kita punya tanggungjawab adalah untuk menyampaikan dengan hikmah, bukan kita nak hukumkan secara dengan apa, dengan cara marah atau cara emosi. Jadi untuk kita pula yang baca Al-Quran ni, kalau kita tak buat, kita ingatkan diri kita sendiri, dan juga kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku di hadapan kita. Jadi sebenarnya ramai orang-orang Islam yang ikut perangainya Bani Israel. Tapi benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, latar kabunan sunananan qablakum, kamu tentu akan tunggang sunnah-sunnah orang-orang sebelum kamu, iaitu Bani Israel, iaitu Yahud dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi kita tak ada persoalan, kita dalam sambung pada menyembahkan datang kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.